hati dilanda kekeringan. Tak mungkin teratai kan tumbuh di sana. Walaupun cinta dan kasih telah kucurahkan, takkan berubah perasaanku terhadapnya.